Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan, peserta tahasus dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembahasan kitab syarah matan al-ajurumiyah. Ya. Kita sudah sampai pada kana wa akhwatuha, ya. Ini termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa'kan. Kita sudah membahas fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khabar. Berarti sudah berapa? Empat, ya. Sekarang lima, yaitu isim kana. Saya tanya, bagaimana amalan kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa artinya? Merofakkan isim dan menasobkan khabar. Iya. Yang dimaksud isim di sini adalah awalnya mubtada dan khabar, lalu kemasukan kana. Mubtadanya disebut isim kana, khabarnya disebut khabar kana. Mubtadanya tetap rafa, atau isim kananya rafa, lalu khabarnya berubah jadi apa? Nasab, ya. Kana disebut fi'il madhi apa? Naqis. Kenapa naqis? Kurang, arti kurang. Maksud kurang apa? Kurang dari segi apa? Isinya. Kalau dalam setiap fi'il ada dua hal, ya. Pertama waktu, kedua peristiwa atau kejadian. Nah, karena ini hanya ada apa? Waktu, tapi tidak ada kejadian. Kalau zahaba telah pergi, ada dua, ada waktu yaitu telah, ada peristiwa yaitu pergi. Kalau kana dan akhwatnya hanya ada waktu, ya. Nah, karena kana ini fi'il, seperti umumnya setelah fi'il ada fa'il, hanya fa'il untuk kana disebut isim kana, ya. Nah, isim kana pembagiannya persis seperti fa'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir, ya. Isim kana juga ada yang zahir, ada yang dhamir. Umpamanya Zaidun qa'imun. Masuk kana, kana Zaidun qa'iman. Zaidun ini isim kana yang zahir, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya kananya disimpan di tengah. Zaidun kana qa'iman. I'rab. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Kana fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus wa ismuha, isim kananya bukan Zaidun, dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Terus qa'iman khabar, kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Terus ini kan mubtada. Wal jumlatu min kana wa ismuha wa khabaruha fi mahali raf'i khabar mubtada, ya. Jadi sama. Sekarang contoh. baca ar-rajulani qa'imani. Apa artinya? Dua laki-laki itu sedang berdiri. Masuk kana. Kana rajulani qa'imaini, ya. Kana rajulani qa'imaini. I'raba. Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus. Mabniun al-fatih la mahallahu minal i'rab. Terus. Ar-rajulani ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammi li'annahu ismu tathniyah wa nunu iwadun anil tanwini fil ismil mufrad. Terus qa'imaini khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu simtasniyah wa nun iwadun anil tanwin. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Sekarang ubah ke dalam jumlah ismiyah. Coba gimana? Ar-rajulani kana qa'imaini. Oke. Taib. Ar-rajulani kana qa'imaini. Ya Rabb. Ar-rajulani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammi li'annahu isim tasniyah wa nun iwadun anil tanwin fil ismil mufrad. Kana fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khobar mabniun alal fathi la mahalallahu minal i'rab. Terus al-alifu alif tasniyah mabniun ala sukun fi mahali raf'i ism kana, ya ism kana. Terus qa'imaini khabar kana man subun wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan ani fathih li'annahu ismu tasniyah wa nun. Terus wal jumlatu minal kana wa ismuha wa khabaruha fi mahali raf'i. Sekarang laki-laki itu banyak sedang berdiri, sedang pada berdiri. Ar-rijalu qa'imuna. Taib. Masuk kana. Kana rijalu qa'imina. Taib. Sekarang ubah ke dalam jumlah ismiyah. Ar-rijalu kanu qa'imina. Paham tum? Ya. Sekarang umpamanya ada kalimat ismiyah dulu ya. Baca al-muslimuna yusalluna fil masajid. Apa artinya? Orang-orang muslim sedang sholat di masjid-masjid. Banyak masjidnya kan, orang muslimin juga banyak. Masuk kana. kanal muslimuna. Berubah enggak? Enggak jadi yusallina. Hah? Yusalluna fil masajid. Taib, i'rab. Kana fi'lun madin naqisun mabniun al-fathi la mahala min i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-muslimuna ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anidhammi li'annahu jam'ul mudhakkari salim wa nunu iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutunun niabatan anil dhammi li'annahu minal af'al khamsah. Bukan jama mudzakkar salim kade ini, walaupun wa'unun wa'unun, ini ma isim, ini ma fi'il ya. Terus al wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu min minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbi khabar kana ya. Ubah ke dalam jumlah apa? Ismiyah. Sok. Al muslimuna kanu. Berubah enggak? Yusallunanya? Enggak berubah. Fil masajid. Taib. Ah, coba i'rab. Al muslimuna mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al wawu niabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudzakkari salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Kanu fi'lun madin naqisun marfu. Nanti itu mah mabniun ala dhammi. Dhammi. Kenapa mabni ala dhammi? Karena nunnya dalam kondisi dhamma bersama. Apa bahasa Arabnya? Litisalihi bi wawil jamaah. Terus al wawu wawu jamaah mabniun ala sukun fi mahali raf'i ismukana wal alifu lil itlaqo. Terus yusalluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutunun. Jangan berubah. Niabatan anil anil dhammi kan alamat rafa. Li'annahu minal af'alil khamsah. Terus kan ini nun. Wal wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbi khobar mubtada. Jangan terbalik. Jadi ini jangan terbalik dengan jama' mudzakkar salim ya. Wawu pada jama' mudzakkar salim tanda rafa. Wawu pada fi'il mudhari fa'il. Nun di sini iwadun anitanwin, nun di sini tanda rafa. Eh, fahim tum? Tanda nasabnya apa? Nggak ada tanda nasab. Kan ini di tempat nasab menjadi Khobar kana. Ini mah rofa yusuluna, rofa apa nasab? Rofa karena apa? Litajarrudihi anin nasibi wajah. Enggak ada yang menasabkan, enggak ada yang menjajamkan. Ini mah rofa. Tanda rofanya dengan nun. Tapi jumlah fi'il dan fa'il di tempat nasab sebagai khobar kana. Nasabnya itu jumlah. Ya. Har liar itu. Apa liar bahasa Arabnya? Hah? Ha'il. Ha'il malinglung. Sakit kepala apa? Masdu'a. Dari soda'a. Ya. As-soda. Asobatnya soda. Oh, saya kena liar gitu ya. As-soda. Sekarang kita bahas akhwat-akhwatnya ya. Karena punya akhwat, sebagaimana kita juga punya akhwat. Apa arti akhwat? Saudari. Jadi karena itu dianggap akhwat. Akhwatuha, bukan akhwatuhu. Kita mulai dari pagi dulu ya. Dari hadha khalas, hal katabtum hadha? Lama yang ini ya, berarti yang sudah ini ya. Ini aja nih. Pagi apa? Asbaha. Asbaha dulu sebelum adha. Asbaha. Terus? Adha. Terus? Amsa. Terus? Dhalla. Terus? Bata. Setelah itu apa? Sara. Terus? Laisa. Udah dulu. Kita mulai dari pagi. Pagi, subuhnya waktu duha, amsa apa waktu sore, dhalla waktu malam, bata bermalam. Bata itu bukan tidur, menghabiskan waktu malam. Sore menjadi laisa. Tidak ada tidur, tidak ada apa-apa. Contoh umpamanya asbaha dulu ya. Asbaha. Apa arti ini? Asbahal jawu baridan. Apa artinya? Cuaca pagi hari ini. Pada pagi hari ini, pada pagi hari udara dingin. Al jawu itu udara. Asbahal jawu baridan. Asbaha fi'lun madhin naqis mabniun alal fathi la mahala lahu minal ihrab. Tarfa'un isma tansibul khabar. Sama ya dengan kana ya. Al-jau ismu asbaha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismu mufrad. Terus baridan khabar asbaha mas aman subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi ahli annahu ismul mufrad. Nah, sekarang contoh yang kedua, adha. Apa arti adha? Waktu duha, waktu pagi ya. Seperti contoh, pada waktu duha anak-anak sedang belajar bahasa Arab di masjid. Bukan anak-anak, para mahasiswa. Sabar, gimana? adha at-tullabu yadrusuna ilmu tafsir Quran aja. Ilmu baca. At-tullabu yadrusuna ilma tafsiril Qur'ani fil masjidil Furqan. Fil ada fil fi masjidil Furqan. At-tullabu yadrusuna ilma tafsiril Qur'ani fi masjidil Furqan. Apa artinya? Pada waktu duha para mahasiswa sedang belajar ilmu tafsir Al-Quran di Masjid Al-Furqan. Coba i'rab. Adha fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. At-tullabu ismu adha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi ayri annahu jam'u taksir. Yadrusuna fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun nasbi raf'ihi thubutun nun niabatan anid dhammi li annahu minal af'anil khamsah. Terus wal wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbi khobar adha nasbi ya yeah. Ilma mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu simufrad wa huwa mudaf tafsiri mudafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu simufrad wa huwa mudaf al-qur'ani mudaf ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri anna isim mufrad fi ininya jar majrur ya. Sekarang amsa, apa arti amsa? Waktu sore. Sekarang pakai jumlah ismiyah. Contoh anak-anak pada waktu sore sedang bermain bola di lapangan. Al-auladu amsu ya. Amsu ya abuna kurrata qadami fil mal'ab. Kenapa sore hari? Tidak pagi hari? Sekolah. Kenapa tidak siang hari? Panas. Jadi sore hari. Kenapa tidak malam? Waktunya belajar. Al-auladu amsu yal'abuna quratal qadami fi fil mal'ab ya. Ya Rab. Al-auladu mubtada'un marfu'un wa'ala bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Al-waladu amsu fi'lun madin naqisun mabniyun ala dhammi. Kenapa? Litisolihi biwawil jamaah. Terus tarfaul isma watan sibul khobar. Terus walwawu wawu jamaah mabniun ala sukun fi mahali raf'i ismu amsa, ya. Terus wal alif lil itlaq. Terus yal abuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun niabatan anil dhammi li'annahu minal af'al, bukan asma. Beda lagi, ini af'al homsah. Kalau asmal homsah apa? Abuka, akhuka, dan seterusnya. Ini af'al homsah. Terus al-wawu wawul jama'ah. Terus mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbi khabar amsa. Amsa bukan asbah, kan amsanya. Terus qurratal qadam, qurrata mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhaf al-qadami mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Fil mal'abnya jar dan majrur, ya. Apalagi dhalla. Apa arti dhalla? Petang. Petang. Dhalla sama dengan, ya, bisa malam awal atau bisa juga menjadi. Ah, kalau orang kafir dahulu, orang musyrik, diberi berita bahwa mereka memiliki anak perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan dhalla wajhuhu muswaddan, ya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla fi'il madhi naqis. Wajhuhu, wajhu ismu dhalla mar fu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi li'anna ismu mufrad wa huwa mudhaf hu dhamirun muttasilun mabniun ala hu dhammi fi mahali nasri apa jari fi mahali jari mudhafun ilaih muswaddan khabar dhalla mansubun. Anak itu bodoh tapi malesnya akhirnya dipecut, dinasihati, diberi support, akhirnya rajin sehingga anak itu menjadi pintar. Itu mukaddimahnya. Soalnya jadilah anak itu menjadi pintar. Walla ah, murid aja, ya. Zallat tilmidhu aliman. Sama, ya. Itu zalla. Bata bermalam. Apa arti bata? Menghabiskan waktu malam. Umpamanya bata Zaidun Naiman. Apa artinya? Pada malam hari Zaid tidur. Zaid menghabiskan waktu malam dengan tidur. Coba irob. Bata fi'lun madin naqisun mabniun al-fathi la mahallahu min al-irob tansibu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismu bata marfu'un wa alamatur raf'ihi. Ya, kalau Naiman khabar bata man subun wa alamatu nasbihi. Ya, orang-orang soleh menghabiskan waktu malam dengan sholat. Pakai ismiyah. As-salihuna batu. As-salihuna batu. Sholat. Bisa yusalluna. Nah, sekarang kalau dengan isim fa'il. Salat bukan saum. Ya, qaim. Tapi jamak dengan ininya sedang apa? Kedudukannya sedang apa? Fa'il. Mansub berarti apa? Qaimin, ya. As-solihuna batu qaimin. Qaimin di sini apa artinya? Salat. Coba ya Rab. As-solihuna mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'ani dhammi li'annahu jam'ul mudzakkari salim, bukan af'alul hamsah kade. Al-wawu an wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Batu fi'lun madin naqis mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ah. Al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i isim bata. Al-alifu lil itlaqaimin khobar bata man subun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mudhakari salim wa nun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Nah, itu harus mikir apa tidak? Harus mikir aja bingung, apalagi gak mikir ya, sok dibalik ya. Nah, gitu. Bata sudah, bata, bata, batu ya. Nah, soro, apa arti soro? Menjadi. Umpamanya, baca. Apa artinya? Dulu anak itu seorang murid. Kemudian dia menjadi seorang ustaz. Kemudiannya itu tidak segera ya. Tetap proses lama. Mungkin belasan tahun. Coba ya Rabba. Karena fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab tarfa'u isma wa tansibul khabar al waladu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismu. Terus tilmidan khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathun. Ya, thumma ini huruf ataf ya, nanti kita bahas. Sara fi'lun madin naqis mabniun ala fathi la mahala lam al-i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa ismu sara atau wa ismuha boleh. Dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-waladu. Terus ustadhan khabar sara mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun filiannahu ismul mufrad. Nah, sekarang al-waladnya menjadi jamak. Gimana coba? Kanal auladu talamidha summa soru asatidatan. Ya, gitu. Ah, sudah soro. Terakhir laisa. Nanti kalau madama, mazala nanti ya. Ini yang tentang berkaitan dengan waktu dulu. Laisa itu apa? Tidak ada, ya. Atau boleh juga bukan. Boleh juga apa? Bukan. Contoh umpamanya baca Zaidun nabiyyan. Laisa Zaidun nabiyyan. Apa artinya? Bukanlah Zaid itu seorang nabi. Ya Rab. Laisa fi'lun madin nakisun mabdiun ala fathila mahala lahu minal i'rab. Terus tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismu laisa marfu'un. Kalau nabiyan khabar laisa. Baik. Itu dengan isim dhahir. Sekarang saya akan kasih dengan isim dhamir. Ah. Dulu saya seorang murid. Kemudian saya menjadi seorang mahasiswa. Karena dengan ana jadi apa? Kuntu ya. Karena plus ana menjadi kuntu. Kalau kana dengan anti, kunti. Kunti itu ada enggak? Ada. Kana dengan anti. Kuntu tilmidhan. Ya. Summa sirtu. Ya. Apa? Taliban. Kuntu tilmidhan thumma sirtu taliban. Apa beda tilmid dengan talib? Ini mah SD sampai SMA. Ini mah mahasiswa ya. Coba kuntu. Kuntu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tu dhamiru raf'in mutaharrikun mabdiun ala dhammi fi mahali raf'i ismukana. Ya. Tilmidan khabar kanaman subun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu ismul mufrad thumma huruf ataf sirtu sir fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin tu tarfa'ul isma watan sibul khabar tu domirun domiru raf'in domiru raf'in mutaharrikun mabniun ala domi fi mahali raf'i. Iya. Pada waktu pagi saya menghafal Al-Quran. Asbahtu menghafal apa? Apa? Ahfadul Quran. Kalau memakai isim fa'il gimana? Hafidhan lil Quran. Asbahtu hafidhan lil Quran. Pada waktu duha saya membaca Al-Quran. Adhaitu aqra'ul Quran atau qari'an lil Quran, ya. Pada waktu sore saya menulis pelajaran. Amsaitu katiban lidurus, boleh lidars atau aktubud darsa, ya. Pada malam hari belum apa? Pada malam hari saya tidur. Bitu naiman, ya. Bitu naiman. Boleh bitu anam. Anamu boleh? Boleh, tapi nanti ngi'rabnya beda, ya. Kalau anam fi'il mudhari, ya. Ya. Nah, saya bukanlah seorang guru. Lastu mudarrisan atau lastu ustadzan. Saya hanya seorang murid, bukan guru. Innama ana tilmidun walastu ustadzan. Ya. Nah, inilah penggunaan kana dan akhwat-akhwatnya. Ada pertanyaan? Kenapa kalau yang baca dari sambung sama domirul tasir jadi bitu, misalnya enggak batu? Kenapa enggak batu? Karena keras batu. Iya, lihat apa fi'il mudhari-nya. Bata yabitu. Bukan bata yabutu. Ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pecahan dari ini. Ya, fi'il mudhari-nya apa, amarnya apa, semuanya berlaku. Semua berlaku, ya. Seperti umpamanya kana, apa arti kana? Ada atau jadi. Sekarang fi'il amrnya apa? Kun. Ah. Jadilah kamu seorang ustaz. Kun ustazan. Gitu, ya. Jadilah kamu seorang yang soleh. Kun solihan. Coba i'rab kun. Kun fi'il amrin mabni 'ala sukun. Terus? Nah, terus isim kananya? Damir mustatir fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Iya, anta. PR wajibul manzili, ya. Pakai ismiyah. agar-agak panjang dan rada liur. Dahulu mereka adalah bodoh. Kemudian mereka belajar, lalu mereka menjadi pintar. Dua, pada pagi hari manusia kafir, lalu mereka belajar, kemudian menjadi muslim. Dah dua ya, pakai jumlah apa? Ismiyah dua-duanya. Ada pertanyaan dari soal tadi, kosa katanya, mufrodatnya? Hah? Bodoh, jahil, jamaknya apa? Boleh jahiluna, boleh juhala ya. Kita belajar gimana Ustaz? Pakai jumlah, belajar pakai jumlah. Iya, semuanya fi'liyah. Iya, fi'liyah. Semua lagi. Semua. Bisa yadrusun, bisa yata'allamun. Pakai fi'il mudhari. Tayyib, naktafi ila huna. Sanwasil darsana hadha fi yaumil khamis al-ati. Apa al-ati? Yang akan datang ba'dal usbu. Ya, usbul qadim, bukan qadim. Kalau qadim yang lalu, kalau qadim yang akan datang, ya. Jadi nuwasil darsana fil usbu'il qadim yaumil khamis fi nafsil waqt wa nafsil makan. Apa arti nafsil waqt? Same time, same place. Nafsil waqt, nafsil makan, nafsil ustaz, nafsil talamidh, wa nafsil masjid. Ya. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.